pagi belum makan, gantian kasihan, berilah sedekah. Wahai pelangis buta, aku tidak punya uang. Apakah harus kuberikan? Kasihan ya, habis bagaimana? Saya juga tidak punya apa-apa. Tak mengapa Nona, biasa saja. Namun sedihnya dengan habis kepengen kenalan.